Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Yohanes 14, 16 dan 17. Kemudian Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 13. Jadi ada dua bagian yang kita akan baca. Pertama Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. 16, 7, sampai 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian pembacaan firman. Tema kita pada pagi hari ini kepribadian Roh Kudus. Jadi kita akan berbicara tentang Roh Kudus yang adalah pribadi. Di dalam banyak pandangan gereja-gereja yang ada di dunia ini, seringkali menganggap itu Roh Kudus pertama itu jadi seperti suatu kekuatan yang bukan ada pribadi. Tapi dianggap seperti ini, sesuatu yang dari Allah yang kemudian diberikan kepada manusia. Dan itu bisa menghasilkan ada kuasa atau ada kekuatan kepada manusia. Jadi ada yang berpandangan seperti itu. Ada lagi yang melihat Roh Kudus itu hanya sekedar sebagai pemberi karunia. Jadi yang paling penting di dalam Roh Kudus itu bagaimana Dia memberikan karunia-karunia khususnya kepada orang percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Tuhan Yesus berbicara hal yang berbeda dengan yang dua pandangan tadi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kalau kita lihat tadi Yohanes 14 di ayat yang ke-16, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia berbicara itu adalah Roh Kudus itu penolong yang lain. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang dibilang di sini supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam bahasa aslinya, penolong yang lain itu pakai kata alos parakletos. Saya sengaja tidak memakai ini, soalnya kalau pakai juga kan gak bisa dibaca gitu ya. Jadi gak ada gunanya gitu. Jadi kata alos parakletos itu seringkali disalah mengertikan. Salah mengertinya begini, orang berpikir Roh Kudus itu parakletos. Iya betul sih, Roh Kudus parakletos. Tapi kalau dibilang dia alos parakletos, kata alos itu punya pengertian berbeda tapi sama. Maksudnya begini. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang bisa diterjemahkan berbeda gitu. Yang pertama itu heteros, yang kedua itu alos. Kalau yang sama kan itu homos. Homos itu sama, lawannya heteros. Nah, heteros itu berbeda bendanya berbeda. Misalnya ini ya, ini kertas sama ini mic, ini dua hal yang berbeda kan. Tapi waktu kertas ini dengan kertas yang ini namanya alos. Kalau kertas dengan mic ini heteros. Ini dua hal yang berbeda. Tapi kalau kertas sama kertas, ini namanya alos. Sama tapi beda. Sama-sama kertas, tapi ini kertas yang berbeda. Jadi waktu dibilang alos parakletos, itu Roh Kudus itu parakletos yang sama dengan parakletos yang sebelumnya. Tapi berbeda. Siapa parakletos sebelumnya? Parakletos sebelumnya itu Tuhan Yesus. Dari mana taunya? Kalau baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, itu dibilang ada kata pengantara, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengantara. Kalau dalam bahasa aslinya itu pakai kata parakletos. Jadi Tuhan Yesus itu adalah parakletos yang pertama. Waktu dia mau kembali kepada Bapa, itu dia meminta kepada Bapa mengutus Roh Kudus sebagai parakletos yang lain. Parakletos itu sebenarnya kalau diterjemahkan lebih tepat kepada ini ya, diterjemahkan kayak pembela, kayak advokat gitu ya. Di dalam pengadilan itu kayak pembela itu gitu. Kalau di sini kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu penolong. Kalau dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 diterjemahkan pengantara. Lebih tepat diterjemahkan itu pembela. Jadi Tuhan Yesus yang membela kita di hadapan Bapa di dalam kesalahan kita, keberdosaan kita dan di dalam tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh iblis itu dibela oleh Kristus di sorga. Jadi di sorga Tuhan Yesus membela kita. Nah di dunia ini kita punya Roh Kudus yang menjadi parakletus kita, yang membela kita, yang menolong kita. Membela melawan siapa? Membela melawan iblis juga kan bekerja untuk menjatuhkan kita. Terus membela di dalam kekurangan kita, di dalam keberdosaan kita, dia yang membela dan menolong kita. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan dia alos parakletos, Roh Kudus itu alos parakletos, artinya itu kan ada kesamaan dengan Yesus Kristus. Samanya di mana? Sama-sama adalah Allah. Bedanya di mana? Bedanya pribadi yang berbeda. Karyanya, pekerjaannya itu juga berbeda. Jadi Kristus punya karya yang berbeda. Kristus datang ke dunia menebus dosa-dosa manusia. Yang melakukan itu hanya Kristus. Bapa tidak berkorban bagi kita. Bapa tidak mati bagi kita. Yang mati bagi kita itu Tuhan Yesus. Itu anak. Roh Kudus juga tidak mati bagi kita. Tapi ketika kita itu terus kemudian dilahirkan kembali, kita dibilang bisa percaya kepada Yesus Kristus, itu pekerjaan dari Roh Kudus. Itu bukan Bapa yang mengubah hati kita. Tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita melalui firman melahirkan kita kembali. Itu karya dari Roh Kudus. Pekerjaan Bapa itu merancang, kemudian memilih kita sebelum dunia jadikan. Itu Bapa yang melakukan. Berdasarkan Efesus 1 ayat 4. Kemudian Kristus yang menebus, kemudian Roh Kudus yang melahirkan kita kembali, dan yang kemudian menyertai kita sampai selama-lamanya, menolong kita untuk melakukan apa yang namanya kebenaran. Jadi, pribadi ada tiga Allah, satu keberadaan Allah dengan tiga pribadi yang berbeda, dengan tiga karya yang berbeda. Tapi Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus itu di dalam jadi pembela, itu sama dengan Kristus. Jadi sama-sama pembela, pribadi yang berbeda, sama-sama Allah dengan karya yang berbeda. Jadi kalau disamakan dengan Kristus berarti Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar suatu kuasa yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Yang kadang-kadang kita boleh pakai, kalau kita lagi mau pakai, terus kemudian kalau kita nggak mau pakai, kita nggak pakai. Itu bukan begitu. Roh Kudus pribadi yang hidup di dalam hidup kita. Yang seharusnya memimpin hidup kita, menunjukkan kepada kita apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, bukan cuma sebagai alos parakletos. Di dalam Yohanes 14, dia mengatakan juga ayat 16-17 itu adalah roh kebenaran. Saya ingin membandingkan dengan ada banyak gereja yang mengajarkan Roh Kudus itu cuma sekedar pemberi karunia. Karena ada kemiripan sebenarnya. Memang Roh Kudus juga memberikan karunia. Dan waktu Roh Kudus memberikan karunia, dia berikan kepada semua orang, bukan hanya orang Kristen. Cuman karena istilah karunia seringkali dianggapkan itu sebagai anugerah dan lebih banyak orang berpikir itu diberikan hanya kepada orang percaya. Misalnya kalau membaca 1 Korintus 12 sampai 14, itu kan pemberian karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita baca keseluruhan Alkitab, ternyata karunia bukan cuma diberikan kepada orang percaya. Tapi kepada orang-orang yang tidak percaya pun diberikan karunia. Misalnya, waktu membaca Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus mengatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, kata Tuhan Yesus, tapi aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Itu orang-orang yang punya karunia. Dan karunianya bukan karunia yang biasa. Karunianya bisa bernubuat, bisa usir setan, bisa mengadakan mujizat. Di sini ada enggak yang punya karunia begitu? Enggak ya? Ada. Oh, Pak Yusuf kata. Pak Yusuf enggak, kira-kira kepala Pak Yusuf. Dibilang punya karunia begitu. Lihat ya, ini orang-orang yang hebat, luar biasa kan. Karunianya seperti itu. Tapi kata Tuhan Yesus, enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata mereka tidak masuk surga gitu ya. Heran ya, punya karunia yang luar biasa, pakai nama Tuhan Yesus, kayak yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi ternyata tidak masuk surga. Karena begini, karena karunia diberikan kepada siapa saja, bukan bergantung orang itu percaya, atau orang itu biar kelihatan hebat, atau dia minta bagaimana terus kemudian dia jadi hebat. Enggak. Tuhan kasih kepada siapa saja. Mau orang tidak percaya pun dia kasih. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai semua orang. Jangankan manusia, binatang aja dipakai Tuhan. Jangankan begitu, ya, keledai ya. Keledai William aja dipakai oleh Tuhan. Dibuat bisa berbicara. Karena kalau kita baca dari Alkitab, orang tidak percaya pun banyak dipakai oleh Tuhan. Dikasih karunia untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu mereka harus melakukan. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang sadar misalnya Nebukadnezar, itu tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Nebukadnezar kan bukan orang percaya. Termasuk panglimanya Nebukadnezar, itu Nebusaradan. Dia sadar, dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia ngomong kan ke Nabi Yeremia, bahwa mereka itu menyerbu Israel, itu karena Tuhan yang suruh. Itu perintah Tuhan. Dan mereka tahu. Pertanyaannya begini, kalau orang percaya, itu terus kemudian tidak mengerti dengan benar bagaimana Tuhan harus memakai dia, itu kecelakaan menurut saya. Karena orang tidak percaya pun bisa tahu dia dipakai oleh Tuhan. Meskipun dipakai oleh Tuhan, itu cuma sementara. Itu Roh Kudus bekerja memberikan karunia. Nah, Roh Kebenaran itu agak mirip. Miripnya begini. Roh Kebenaran itu memberikan kebenaran. Maksudnya Roh Kudus itu juga memberikan kebenaran kepada semua manusia. Tidak bergantung dia orang percaya atau orang tidak percaya. Bedanya begini, kalau diberikan karunia, karunia itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan atau juga bisa dipakai untuk melawan Tuhan. Tapi kebenaran yang diberikan kepada manusia itu tidak pernah bisa dipakai untuk melawan Tuhan. Karena kalau kebenaran diselewengkan menjadi ketidakbenaran. Jadi benar kebenaran tetap akan dipakai untuk melakukan kebenaran. Nah ini yang diberikan bukan hanya kepada orang percaya, tapi juga orang tidak percaya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam dunia ini, kenapa ada orang-orang tidak percaya bisa melakukan banyak hal yang baik, yang benar, bahkan melebihi orang tidak percaya. Yang saya katakan kebenaran, ini bukan cuma bicara tentang kebenaran yang berdasarkan Alkitab. Tapi saya berbicara kebenaran secara umum. Karena saya percaya begini, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Di dalam pengertian, di dalam segala bidang, di dalam segala aspek hidup kita, kalau kemudian kita menemukan kebenaran, maka kebenaran itu pasti bukan dari iblis. Dan kebenaran ini bukan bersumber dari dunia ini. Karena iblis itu bapa dari segala pendusta. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 6, tidak ada satupun kebenaran di dalam dia. Dan saya tidak percaya dunia yang berdosa ini itu bisa menghasilkan kebenaran. Karena dunia ini kan itu sesuatu yang sebenarnya statis. Yang dibilang bumi dan segala isinya. Itu tidak pernah bisa menghasilkan kebenaran. Satu-satunya sumber kebenaran itu adalah Allah. Atau kalau baca dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga, Paulus bilang di dalam dia, di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kalau bahasa Yunani-nya itu bilang, diterjemahkannya kalau diterjemahkan harusnya begini. Di dalam Kristus itu tempat penyimpanan itu semua harta hikmat, ilmu pengetahuan gitu ya. Itu yang tersembunyi. Jadi kayak Kristus dari Kristus, memang mau dibilang itu Kristus itu sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Atau ada yang mengatakan Kristus itu logos, kemudian ilmu pengetahuan itu logikos, yang kan belakangnya ada logi gitu ya, biologi, apalogi gitu ya. Itu semuanya itu sumbernya dari logos. Kalau betul begitu sebenarnya, maka kita harus bisa melihat dan harus bisa menghargai kebenaran yang diberikan Roh Kudus kepada orang tidak percaya. Kata salah seorang tokoh reformator, John Calvin, kalau terus kemudian kita melihat kebenaran di dalam orang tidak percaya, tapi kemudian kita menghina hanya karena dia orang tidak percaya, maka kita sedang menghina Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kemudian kita melihat ada kebenaran yang sebenarnya itu diberikan oleh Roh Kudus kepada orang tidak percaya, tapi kemudian kita menghina karena itu dari orang tidak percaya, kita tidak bisa apresiasi itu, kita sedang menghina Roh Kudus. Mungkin ini agak aneh kedengarannya, karena kita berpikirkan soalnya itu soal Roh Kudus itu cuma berhubungan dengan misalnya gereja, dengan karunia, dan semua yang kelihatan berhubungan dengan kekudusan. Tetapi Roh Kudus bukan hanya seperti itu. Dialah Roh kebenaran. Yang dijelaskan lagi dalam Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus bilang, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu bisa memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Lalu orang bertanya, kalau begitu apa bedanya orang percaya dengan orang tidak percaya? Kalau Roh Kudus juga berikan kebenaran kepada orang tidak percaya, terus apa keunikan kita sebagai orang percaya? Nah, di sini sebenarnya salah satu keunikan kita, yaitu orang percaya itu bisa punya kesempatan untuk sampai ke dalam seluruh kebenaran. Karena janji ini itu pertama kepada murid-murid Kristus. Ini bukan janji kepada semua manusia. Ini hanya janji kepada murid-murid Kristus, itu bisa mengerti semua yang diajarkan oleh Kristus sampai kepada seluruh kebenaran bisa dimengerti. Nah, orang tidak percaya nggak bisa mengerti hal ini. Mereka bisa punya kebenaran, mereka bisa sampai mengerti kebenaran di dalam batas tertentu. Tapi mereka tidak bisa mengerti bagaimana mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana mengkaitkan semuanya dengan kebenaran yang menyelamatkan. Kita berbeda. Kita punya kebenaran yang menyelamatkan yang hanya ada dalam Alkitab. Kita kemudian bisa mengintegrasikan, bisa menghubungkannya dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini. Sekalipun kebenaran itu bukan dari kita asalnya. Maksud saya bukan dari kita asalnya. Bukan kita yang mulai memikirkan sampai bisa menemukan hal itu. Itu bisa ditemukan oleh orang-orang tidak percaya karena Roh Kudus berikan kepada mereka. Tapi kita bisa pakai itu, kita bisa hubungkan dengan kebenaran yang berdasarkan Alkitab dan kita bisa pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ini jadi makin sulit. Kenapa makin sulit? Karena kita orang percaya tidak terbiasa memikirkan hal itu. Contoh sederhana, waktu belajar kan ya, itu dari anak-anak kita nggak diajarkan. Bagaimana menghubungkan apa yang kita pelajari, itu misalnya pertama dengan firman Tuhan. Yang kedua, menghubungkan dengan Tuhan. Nggak ada kan? Dari kecil pun anak-anak sekolah itu orang tuanya punya satu tujuan. Anak saya harus sekolah baik-baik, kalau bisa paling pintar. Kalau nggak bisa paling pintar, pokoknya pintar lah. Bagaimana caranya bisa pintar, tujuannya apa, nanti kalau pintar itu bisa kerja. Kalau bisa kerja dengan baik, tujuan akhirnya apa? Biar duitnya banyak, betul nggak? Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya untuk kebenaran. Apa dari kecil diajarin? Belajar baik-baik untuk mengerti kebenaran. Karena segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi waktu menemukan kebenaran itu bagian dari ibadah. Bisa memuji Tuhan, bisa meninggikan Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan karena bertemu dengan kebenaran. Ada sukacita yang sejati. Kapan orang begitu? Waktu lagi belajar, terus kemudian menemukan kebenaran, terus kemudian bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini saya mengerti ada kebenaran dan saya percaya ini berasal dari Engkau. Terus nyanyi, thank you Jesus, Jesus, wah terima kasih. Nggak ada kan? Kenapa? Karena ada kata satu orang pendeta, kita ateis praktis sih. Ateis praktis, waktu kita beribadah kelihatan orang percaya. Begitu keluar dari ruang ibadah, Tuhan itu menguap entah di mana. Nggak perlu tunggu hari Senin, hari Minggu pulang langsung ke mall. Terus kemudian waktu di mall, Tuhan ini tidak ada di mall. Tuhan masih tetap di... Dari Twin Plaza pindah kemana abis ini? Tuhan udah pindah ke situ. Tuhan lagi sibuk di gereja-gereja yang lagi ibadah. Di mall nggak ada Tuhan sama sekali. Terus kemudian, ya udah sesudah itu hari Senin sampai Sabtu itu hari kita untuk berdosa. Toh hari Minggu ada pengakuan dosa gitu ya. Jadi yang penting hari Minggu pengakuan dosa lagi. Itu sebabnya kita sulit untuk bisa melihat kebenaran. Padahal sudah disediakan kebenaran ini loh, di dalam hidup kita sehari-hari. Tapi memang melihatnya agak sulit kalau tidak dipimpin oleh firman. Karena gak bisa terus kemudian kita cuman hidup sehari, Tuhan pokoknya bukakan kebenaran pada saya. Waktu saya mau bekerja, waktu saya belajar, waktu saya kuliah, bukakan kebenaran. Bagaimana kita bisa tahu itu kebenaran? Itu kan pertanyaannya juga gitu. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, itu cara lihatnya memang pakai firman. Kalau kita mengerti firman, kita dipimpin Roh Kudus untuk bisa melihat ini asalnya dari Allah. Ini kebenaran yang disiapkan. Harusnya begitu. Yang paling gampang sebenarnya waktu belajar. Selanjutnya waktu bekerja sebenarnya. Karena di dalam bekerja kan seharusnya ada kebenaran juga yang diberikan oleh Tuhan. Masa kita hidup, masa orang bekerja itu cuma untuk duit, duit, duit gitu. Atau merasa, yang penting saya udah bekerja baik-baik. Panggilan kita bukan bekerja baik-baik. Tapi kalau dalam Kolose pasal 3, ayat 22-23 kan dibilang, waktu bekerja itu pertama dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Itu bukan cuma soal baik-baik. Tapi dibilang itu tulus hati itu hatinya ya itu hanya satu, tertuju kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Terus yang kedua di ayat 23 dibilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Waktu bicara segenap hatimu seperti untuk Tuhan, itu bicara ada profesionalisme kan. Kita mengerti bagian kita, kita mengerti bagaimana harus mengembangkannya lagi. Kita mengerti bagaimana transformasi semuanya. Dan kita mengerti bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan. Itu ibadah kan sebenarnya. Kalau kita apa etos kerjanya seperti itu, harusnya kita bisa melihat ada kebenaran, ada kebenaran, ada kebenaran. Ada terlalu banyak kebenaran yang sudah disediakan, yang membuat kita bisa mengerti sebenarnya apa yang menjadi rencana Allah. Kita bisa bertumbuh lebih baik lagi. Jadi roh kebenaran dan ada janji dari Tuhan Yesus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Wah ini apa ya kalau kita mengerti ya, kita jadi orang Kristen itu bahagia sekali. Karena kita bisa menafsirkan banyak hal dalam kehidupan ini. Dan kita bisa menafsirkan dengan benar. Mengapa semua ini terjadi? Ada banyak orang Kristen itu tidak bisa mengerti kebenaran. Akibatnya apa dalam hidup ini? Itu tidak bisa menafsirkan apa yang terjadi dalam hidup ini. Hanya kesulitan sedikit langsung teriak, Tuhan mengapa semua ini terjadi? Kata Tuhan, bodoh banget sih lu. Udah dikasih Alkitab, ada Roh Kudus juga, terus kemudian udah dikasih kebenaran, masa gak ngerti-ngerti kenapa semua ini terjadi? Gak itu saya suka ngomong gitu, soalnya saya paling sebel itu kalau orang terus kemudian dalam kesulitannya, itu pertanyaannya begitu, mengapa semua ini terjadi? Saya suka bilang begini, kalau saya jadi Tuhan, saya akan jawab, goblok sih lo. Loh, karena banyak orang ke dalam kesulitannya itu salah sendiri. Waktu salah sendiri, kok tanya Tuhan, Tuhan mengapa? Kenapa gak tanya diri sendiri? Kenapa semua ini terjadi dalam hidupnya? Saya salahnya di mana? Cuman orang gak mau menyalahkan diri sendiri. Waktu dia alami kesulitan, pertama dia salahin keadaan yang selalu salah. Gak pernah dirinya yang salah. Selalu keadaan yang salah. Yang kedua, ujung-ujungnya Tuhan yang salah. Karena Tuhan yang merancang hidup saya. Membuat saya susah seperti ini. Kata siapa? Orang kita yang membuat hidupnya susah sendiri. Kenapa kita menyalahkan Tuhan? Harusnya salahin diri sendiri. Harusnya bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Kalau hari ini kita masih bisa bangun pagi hari ini, terus kemudian kita dapat banyak berkat, kita masih punya keluarga, kita masih punya orang-orang yang bersekutu dalam satu gereja, yang mudah-mudahan bisa saling mendukung. Karena kadang-kadang orang ke gereja itu, salamannya juga kan itu formalitas gitu. Mari kita salam sama formalitas. Nggak peduli pokoknya yang disalamin siapa, salaman aja gitu. Nanti pas pulang ketemu di mall, kayaknya pernah lihat ya. Di mana ya? Padahal baru salaman tadi. Terus kayaknya pernah lihat. Siapa ya? Mikirnya lama banget. Ya karena begitu gitu ya. Harusnya kita bertanya gitu, mengapa waktu kita dapat banyak hal yang baik. Cuman kita gak pernah bertanya kan. Kenapa kita gak bertanya, Tuhan mengapa saya hari ini masih bangun pagi hari ini? Di dunia ini yang mati banyak pagi ini. Cuman kita gak tahu aja. Dan bukan jemaat di sini. Kalau di tempat saya melayani sekarang, tiap bulan ada yang meninggal. Karena orang tuanya banyak gitu. Jemaatnya 1,000 gitu. Itu setiap bulan selalu ada yang meninggal. Maka ada tugas pasti ke khotbah di rumah duka gitu ya. Setiap bulan, kadang sebulan bisa dua kali. Maka jadi sadar, hidup ini sebentar lagi. Jadi kalau tiap bangun pagi, terima kasih masih hidup. Kenapa kita gak bertanya, mengapa masih ada keluarga? Mengapa masih ada berkat? Mengapa saya masih bisa mikir? Mengapa saya masih bisa bertanya, mengapa Tuhan? Loh, karena kita anggap kita selalu orang baik, layak mendapatkan hal yang baik. Waktu kita dapat susah sendiri, kita gak boleh susah. Tidak boleh menderita. Kata siapa gak boleh menderita? Tuhan Yesus gak berdosa aja menderita. Kita dosanya amit-amit banyaknya, masa gak boleh susah? Masa gak boleh menderita? Harusnya lebih menderita. Harusnya disalib tiap hari kita. Disalib lagi. Loh, dosa kita tuh layak disalib. Cuman kita merasa kita gak layak. Itu tambah dosa lagi. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesadaran gitu ya? Itu sebenarnya karena Roh Kudus juga. Roh Kudus bekerja melalui firman, itu menguduskan kita. Jadi dibilang memimpin dalam seluruh kebenaran itu sebenarnya juga itu mengubah hidup kita. Dan itu bagian dari menguduskan kita. Menguduskan hidup kita bukan berarti kita menghindar dari perbuatan dosa. Bukan. Tapi kita lebih mengerti dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Karena dosa tidak bisa dilawan dengan menghindari berbuat dosa. Banyak orang Kristen berpikir, saya gak berbuat dosa. Karena saya tidak mencuri, karena saya tidak begini, saya tidak berzina, saya tidak korupsi, saya tidak berbuat dosa. Kata siapa kalau kita tidak melakukan hal itu, kita tidak berdosa. Yakobus 4 ayat 17, dan jika kita tahu itu baik, tapi kita tidak melakukan, kita berdosa. Maka orang diam-diam dosanya banyak. Loh iya loh, ada banyak orang bilang, silent is golden. Kata siapa silent is golden? Ada orang diam gitu, dosanya banyak sekali. Kenapa dia berdosa? Pertama, dia bisa tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Dia diam doang, maka dia berdosa. Karena dosa artinya kan meleset dari sasaran. Orang diam kan, ya pasti meleset dari sasaran. Dan lagi orang diam, itu bisa tambah dosanya. Dosanya pertama begini, mungkin juga dia tidak tahu apa itu baik. Orang yang tahu baik, tidak melakukan berdosa. Apalagi yang gak tahu baik. Pasti berdosa dong, karena gak mungkin melakukan kan. Nah, orang yang tidak tahu apa yang baik, apa yang menjadi kebenaran yang harusnya dari Tuhan, itu hitung aja dosanya berapa banyak. Dan yang lebih parah lagi, dia pikir dia cukup baik, karena dia bandingkan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, itu tambah lagi dosanya. Dosanya sombong. Udah dia berdosa, dianggap masih lebih baik dibandingkan yang lain. Dan itu lebih parah loh. Karena ada banyak ayat Alkitab mengatakan, Tuhan membenci orang yang congkak hatinya. Jadi jangan pikir loh, dia baik. Dia diam, gak melakukan apa-apa. Tunggu aja waktunya tiba. Pasti akan melakukan perbuatan dosa. Karena dosanya juga ada banyak. Jadi dosa itu bukan dilawan, itu dengan diam atau dengan menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bukan. Dosa itu harus dilawan dengan melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena dosa itu artinya meleset dari sasaran. Lawannya itu harus tepat sesuai dengan sasaran. Dan itu artinya harus aktif. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang dibilang menguduskan kita, bukan hanya membuat terus kemudian, yang penting saya kudus. Saya jadi diam, tidak melakukan apa-apa. Saya kudus. Dosa-dosa saya justru tidak. Kita dibukakan kebenaran, kita dimampukan melakukan kebenaran, kita bisa tepat melakukan kebenaran itu dibilang kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kan kita melakukan apa yang baik, kita melakukan tepat sesuai dengan sasaran. Jadi kalau kita menyadari ya apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, wah kita ucapan syukur harusnya tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena kita pada dasarnya orang berdosa, kita menikmati perbuatan-perbuatan dosa kita. Banyak yang mengatakan, saya jatuh dalam dosa. Saya geli kalau dengar orang bilang dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena yang jatuh dalam dosa itu cuma Adam dan Hawa. Hawa dan Adam. Karena Hawa duluan. Itu urutan penting soalnya. Soalnya bisa enggak alkitabiah. Namanya disebutkan sama, tapi ada yang berbeda urutan. Benar kan ya Hawa duluan ya? Bapak itu unceng, hati-hati Pak. Ada Hawa di sebelah. Ada wanita. Kiri kanan lagi. Itu memang begitu kan ya, Hawa duluan baru Adam. Jadi yang jatuh dalam dosa cuma Hawa dan Adam. Kita gak pernah jatuh dalam dosa sisanya. kita berenang dalam dosa. Cuman kadang-kadang diving, menyelam lebih dalam lagi. Terus kemudian naik lagi sedikit bernafas. Tapi gak pernah jatuh. Kita udah di dalam kubangan dosa. Secara status memang kita bukan orang berdosa. Tapi itu kan dari Bapa melihat kita. Karena Kristus sudah menanggung semua dosa-dosa kita, maka kita tidak berdosa lagi. Itu Bapa melihat, itu status. Tapi secara perbuatan kan enggak. Kita tetap berkubang dalam dosa. Kita bukan dasarnya karena Kristus sudah menebus dosa-dosa. Saya sudah berubah, saya tidak berdosa lagi. Perbuatan saya sudah beres semua, pikiran saya beres semua. Kata siapa? Waktu Kristus menebus dosa-dosa kita, waktu kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, adanya kita enggak berubah sama sekali. Enggak berubah kan sebenarnya. Dari sisi pikiran kita, itu yang berubah apanya? Dari sisi perbuatan kita, apa yang berubah? Ada orang-orang tertentu yang kelihatan berubah secara radikal. Itu di dalam perbuatan dosa tertentu. Dulunya dia begini, sekarang enggak lagi begini. Tapi itu kan enggak semua. Itu cuma satu atau dua dari segi perbuatan. Tapi masih banyak perbuatannya yang enggak berubah sama sekali. Apalagi di dalam cara pandang dan pikiran. Kita banyak dipengaruhi oleh budaya kita. Dan budaya yang dicemari oleh dosa. Kita banyak dipengaruhi oleh dunia ini. Dan itu pemikiran-pemikiran yang berdosa. Dan kita tetap bawa. Kita pikir, yang penting, saya sudah ditebus oleh Kristus. Haleluya, saya sudah tidak berdosa. Maka kasihan Roh Kudus. Bekerja dalam hidup kita. Merubah hidup kita. Itu kerja keras. Karena yang harus dirubah dalam hidup kita banyak sekali. Dan kita bukan orang yang menyukai kebenaran. Dibukakan kebenaran, itu susah sekali menerimanya. Apalagi kita dipengaruhi oleh budaya yang terlalu kuat gitu, mempengaruhi hidup kita. Waktu berhadapan dengan kebenaran, seringkali kita lebih memilih mengikuti budaya yang ada. Atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini. Kita seringkali lebih memilih itu. Karena kita berpikir, ini yang namanya kebenaran. Atau ketika kita berhadapan dengan dunia ini mengajarkan tentang kesuksesan kepada kita. Kita sering menerima ini kebenaran. Kita tidak mempertanyakan lagi. Kita tidak membandingkan dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yang bukan hanya memberikan kebenaran, mengubah hidup kita. Memampukan kita melakukan kebenaran. Maka kalau kita bisa melakukan kebenaran, jangan lupa diri. Jangan pikir, gua gitu loh. Memang sanggup melakukan kebenaran. Beda dengan yang lain. Itu anugerah. Itu pekerjaan. Karena kita gak mau melakukan kebenaran. Kita sulit diubahkan. Kalau kita bisa diubahkan, berarti Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Jangan terlalu berpikir tentang karunia. Karunia gak terlalu penting buat kita. Ini salah satu yang lebih penting. Coba baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus gak singgung karunia sama sekali? Waktu berbicara tentang Roh Kudus itu dalam Yohanes 14, Yohanes 16. Kenapa enggak menyinggung tentang karunia? Karunia-karunia itu disinggung oleh Rasul Paulus itu di dalam Korintus. Kenapa? Korintus itu jemaat yang baru bertumbuh dan kurang baik. Yang lebih menekankan seperti itu karunia, fenomena yang kelihatan mereka jadi hebat. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu di sini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam kesulitan, di dalam keterbatasan kita dan dalam keberdosaan kita, di dalam kita harus berhadapan dengan banyak hal. Roh Kudus juga dibilang di sini sebagai roh penghibur. Ada banyak hal manusia zaman sekarang ini gitu ya. Itu seperti orang-orang yang kelihatannya hatinya kosong terus. Jadi saya suka lihat begini. Liburan misalnya. Begitu ada liburan, minggu depan ada liburan kan ya. Hari Kamis kalau nggak salah. Begitu libur, wah gerejanya sepi. Sini nggak mungkin ya. Kalau libur gerejanya ramai mungkin ya. Enggak ya. Saya suka lihat, kenapa ya? Terus Jakarta juga agak sepi dikit gitu ya. Terus di tempat-tempat hiburan jadi makin ramai. Pertanyaannya begini. Kita hiburan makin banyak. Orang terus pergi ke tempat-tempat hiburan. Terus kenapa ya? Sesudah dia pergi ke tempat hiburan, dia tunggu lagi untuk waktu lagi tertentu untuk pergi lagi ke tempat hiburan. Jadi sebenarnya dia pergi ke tempat hiburan, dia terhibur atau bagaimana? Sudah pergi ke tempat hiburan? Loh, kan sudah kan terhibur harusnya. Tapi kenapa dia butuh lagi untuk pergi lagi ke tempat hiburan? Sama seperti orang ke gereja. Waktu datang ke gereja, mau cari hiburan. Minggu ini terhibur. Karena ada ketawa dikit. Minggu depan serius banget. Nggak terhibur. Dia datang lagi ke gereja. Untuk apa? Cari hiburan. Jadi sebenarnya gitu ya. manusia waktu terus begitu, itu kan ternyata kosong terus. Mencari hiburan, terus ternyata gak terhibur. Yang lebih parah misalnya orang cari hiburan itu pergi ke Bandung, terus kemudian ke Puncak. Kenapa? Ada banyak orang karena, wah alasannya di Jakarta macet semuanya. Maka mencari hiburan, waktu hari libur pergi ke Bandung, pergi ke Puncak. Di sana macet juga. Mungkin hiburannya macet sebenarnya. Itu yang dicari. Maksud saya begini, manusia salah untuk mencari hiburan. Yang ada di dalam hati kita, menurut Pengkhotbah 3:11, itu kekekalan. Dan kekekalan tidak bisa diisi, tidak bisa dihibur, itu dengan kesementaraan. Mau dapat seluruh dunia ini juga, manusia tidak pernah bisa terhibur. Orang datang ke gereja pun, kalau yang dicari hiburan, itu untuk hal yang salah, tidak akan pernah bisa. Selama hati kita tidak diisi oleh Allah kita yang kekal, di dalam kekekalan yang kita miliki itu, kita akan terus tetap kosong, kosong, kosong, sekalipun ke gereja. Itu sebabnya kita bersyukur, kalau kita percaya kepada Kristus, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus dibilang Roh Penghibur. Dia yang membuat semuanya. Hidup ini bisa tetap bersuka cita. Saya suka dengar orang, wah, saya kehilangan sukacita. Saya kaget, hilang di mana sukacitanya? Kenapa orang bisa kehilangan sukacita? Padahal kita nggak bisa kehilangan sukacita. Kita punya Allah, karena sukacita itu hubungan dengan kita di hadapan Allah sudah dibebaskan dari keberdosaan. Kita punya Allah yang menyertai hidup kita. Kita punya Allah yang memimpin hidup. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Itu akan membuat kita tetap sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Duka cita sebesar apapun tidak pernah bisa melebihi sukacita yang sudah kita miliki. Itu sebabnya kita gak pernah bisa kehilangan sukacita. Mirip dengan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu soal kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditebus. Waktu kita sudah ditebus, kita tidak akan dikejar-kejar lagi oleh dosa. Kita akan tidak dikejar-kejar lagi oleh Allah yang seolah-olah ingin menghukum kita. Itu membuat kita damai sejahtera. Saya bukan orang berdosa lagi. Waktu berdosa tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tapi kita sedih. Karena kita seharusnya tidak begitu lagi, tapi kita masih berbuat dosa. Maka kita sedih, kita ingin balik kepada Allah, kita mengakui perbuatan dosa kita. Tapi tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita bisa damai sejahtera dalam segala keadaan. Kita punya Roh Penghibur. Yang harusnya bukan hanya menyatakan kebenaran, tapi juga menuntun hidup kita, memimpin hidup kita. Yang menjadikan kita mengerti sumber sukacita, sumber berkat. Itu bukan dunia ini, bukan berkat-berkat Tuhan, tapi sumbernya sendiri yaitu Allah yang harusnya membuat kita puas, kita bahagia, kita bersuka cita, kita tenang, kita aman di dalam Dia. Kalau kita tidak pernah mengerti hal ini, menurut saya ya, di surga nanti kita sulit luar biasa. Kenapa? Karena nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan, tujuan akhir hidup kita, itu harus memuliakan Dia menurut Katekismus Singkat Westminster. Dalam pertanyaan pertama, jawaban pertama, apa yang menjadi tujuan paling akhir dari hidup manusia? Jawabannya, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi tujuan paling akhir dari hidup manusia, memuliakan Allah dan menikmatinya sampai selama-lamanya. Kalau kita tidak pernah bisa mengerti bagaimana menikmati Allah, dan itu harus sampai selama-lamanya. Kita hanya cuma bisa menikmati kenikmatan sementara yang bukan memuaskan hidup kita, tapi membuat hati kita lebih kosong. Di sorga kita sulit. Karena harus menikmati Dia sampai selama-lamanya. Roh Kudus membuat seharusnya kita bisa mengerti. Ada sukacita yang tertinggi. Ada berkat yang jauh lebih indah. Yaitu siapa? Allah kita sendiri. Dan Roh Kudus membuat kita mengerti hal itu. Hidup ini harusnya membuat kita bahagia. Hidup kita puas. Ada Allah yang menyertai hidup kita. Ada Allah yang memimpin hidup kita. Ada Allah yang menolong kita untuk bisa melihat segala kelimpahan anugerah dan berkat yang sudah disediakan bagi kita. Bukan hanya untuk hidup sementara ini, tapi sampai hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah mengutus Allah Roh Kudus untuk melahirkan kami kembali, untuk memimpin hidup kami, untuk membawa kami ke dalam seluruh kebenaran dan menjadi penghibur bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang selalu gagal, kami yang tidak menginginkan kebenaran, tapi kami diberikan anugerah. Di dalam kegagalan kami, ada Allah yang masih memberikan kami anugerah dan kesempatan, memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, bahkan untuk menyaksikan kebenaran. Kami bersyukur kami punya Allah yang menolong hidup kami, Allah yang begitu dekat dengan kami, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Allah Roh Kudus yang selalu menuntun kami, meskipun dalam hidup kami, kami berkali-kali mendukakan Roh Kudus. Karena kami tidak menyadarinya, karena kami tidak mengerti dan belum mengenal lebih dalam lagi. Maka ajar kami hari demi hari untuk mengenal lebih dalam lagi Allah Roh Kudus. Berikan firman kepada kami. Jangan hanya kami ditipu oleh dunia ini yang mengajarkan hal-hal yang justru bertentangan dengan Alkitab. Tapi ajar kami untuk bisa melihat kebenaran Alkitab. Kami butuh pencerahan, kami butuh anugerah, kami butuh penyertaan. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, yang sudah menyiapkan segala sesuatu. Maka ketika kami sudah menerima segala anugerah yang baik dari Engkau, ajar kami juga untuk bagaimana memanfaatkan semuanya. Bagaimana memakai semuanya untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Maka pimpin kami, kami butuh diubahkan, kami butuh dipakai oleh Engkau, sehingga hidup kami ini bisa memuliakan, bisa menyenangkan Engkau. Ada terlalu banyak yang ingin kami minta kepada Engkau, tapi kami tahu Engkau bukan hanya menyediakan segala sesuatu. Engkau memberikan, Engkau sudah mempersiapkan lebih dari apa yang pernah kami pikirkan, bahkan kami bayangkan. Kami butuh iman yang berasal dari Engkau, sehingga kami bisa meminta sesuai kehendak-Mu. Kami puas dengan semua pemberian-Mu. Kami bersuka cita dalam Engkau. Kami bisa memakai semua pemberian yang Kau berikan. Dan kami bahkan bisa dipakai untuk menyaksikan Engkau Allah yang begitu luar biasa. Ini permintaan doa kami yang kami minta hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat, Tuhan, dan Gembala hidup kami. Amin.